kala sulit mencari ketenangan hati, ku bersimpuh mengucap asmamu, ku berdoa dan memohon semoga saja ada cara hapuskan semua salahku. Di saat aku terjatuh, kau menenangkanku dan menyayangiku dengan sabar. Keangkuhan merajaiku, menentukan takdir sendiri, mengabaikan kebesaranmu. Ramadan selalu dinanti, menata hati kembali suci, mengharapi dosa ilahi, memadu cinta yang sejati. Ramadan selalu dinanti, menata hati kembali suci, mengharapi dosa ilahi, memadu cinta yang sejati. Sejati.